Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Kita mulai membaca kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita langsung pada ucapan beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa penulisnya? Hah? Siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Barakallahu fikum. Sudah disebut dua kali, tiga kali. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan lihatlah mukaddimahnya. Dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau bersalawat. Beliau menyebutkan baraka ala alihi wa sahbihi. Artinya apa? Artinya tuduhan-tuduhan mereka yang menyatakan bahwa Wahhabi tidak pernah mau bersalawat, kadzab, dusta. Yang menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Wahhab tidak pernah bersalawat, keliru besar. Ini bukunya. Dan mengucapkan dengan kalimat wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mendoakan dengan salawat, mendoakan dengan salam, mendoakan dengan barakah. I'lam rahimakallah. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna afrada ma faradallahu alaika ma'rifata dinik. Alladhi ma'rifatuhu wal'amalu bihi sababu dukhulil jannah. Wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulil nar. Kata beliau, semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa yang paling wajib dari apa yang Allah wajibkan adalah mengenali agamamu sendiri. Mengenali agama Islam dengan hujjah, dengan dalil. Yang ma'rifatuhu wal amal bihi, yang kalau seorang mengetahuinya dan mengamalkannya, dia akan masuk surga. Kalau tahu agamanya, kemudian dikerjakan. Kalau mengenali keislamannya dan mengetahui dengan dalil-dalilnya, kemudian diamalkan, dia masuk surga. Dan sebaliknya, wal jahlu bihi wa idha'atuhu. Dan kalau dia jahil, enggak mengerti agamanya sendiri, dia akan sesat, menyimpang. Seperti orang yang tidak tahu alamat, ingin mencari rumah si fulan, tapi gak tahu alamat, gak punya ilmunya, ya mesti akan tersesat. Demikian pula mereka yang tidak mempelajari agamanya, tidak mempelajari din, dinullah, gak mempelajari dengan hujah-hujahnya dari Quran wa sunnah, niscaya akan tersesat. Muslim, tapi alirannya kok aneh, alirannya menyimpang sesat, tidak seperti ajaran beliau Rasulullah SAW, tidak seperti yang dijalani oleh para sahabat. Karena kebodohan. Wa idha'atuhu, demikian pula kalau disia-siakan. Makna disia-siakan adalah tidak digubris, tidak diamalkan, tidak dikerjakan. Kalau tadi tidak tahu. Orang tidak tahu, mesti akan salah. Tidak tahu alamatnya, mesti akan tersesat. Kalau tidak tahu caranya, mesti akan gagal. Kan begitu. Maka harus tahu, harus berilmu. Yang kedua, harus diamalkan, dikerjakan, jangan menyia-nyiakannya. Yang kedua ini, tahu, tapi gak peduli. Kamu gak tahu kalau ini haram? Tahu sih, memang haram, saya dengar. Terus kenapa? Ya dikit-dikit masa gak boleh. Tahu haram, tapi dikerjakan. Tahu itu wajib, tapi diabaikan. tahu ini syariat Allah, tahu ini adalah dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang tegas dari Quran dan Sunnah, tapi dia enggak peduli. Ini idha'ah namanya. Maka kata beliau rahimahullah, wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidukhulin nar. Dan orang yang tidak mempelajarinya dan menyia-nyiakannya, maka itu sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Baik, ini sebagai mukaddimah bahwa yang paling wajib dari semua kewajiban-kewajiban adalah mempelajari agama ini dan kemudian kerjakan. Famin awdahi ma yakunu lidawil fahmi. Dan yang paling mudah dan paling jelas untuk bisa dipahami adalah dengan bentuk kisah-kisah. Iya Pak ya? Hah? Enggak ada jawaban tidak. Mesti iya. Karena sudah umum seluruh manusia, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, dan talib wa talibat, tulab wa talibat, para santri-santri dan santriwat, seneng kan kalau diceritain kisah. Maka kalau belajarnya melalui kisah lebih mudah, lebih masuk. Kata beliau, wa min awdahi ma yakun, dan yang paling gampang untuk mempelajari agama, yang paling mudah untuk dipahami adalah qasas, kisah-kisah. Qasasul awwalina wal akhirin, kisah-kisah yang telah lalu di masa lama, di masa dulu, dan kisah-kisah di masa belakangan. Kisah-kisah masa lalu, kita belum lahir. Kisah-kisah yang akan datang, kita mungkin tidak ngalami. Dari mana bisa tahu? Yang dulu kita belum lahir, yang akan datang kita belum atau tidak mengalaminya atau enggak sampai ke sana. Dari sumber yang pasti benar, yaitu Al-Qur'an. Dari sumber yang jujur terpercaya, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kalian tahu kita kisah-kisah para nabi? Tahu. Dari mana? Ya dari Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ibudullah, wahai kaumku, beribadalah pada Allah. Kisah Musa dengan tukang sihir ada dalam Quran. Ini namanya qisasul awwalin. Dan juga diceritakan nanti di akhir zaman akan muncul, akan lahir seorang imam, namanya Imam Mahdi, Muhammad ibn Abdullah, dari turunan Al-Hasan. Akan terjadi nanti peperangan antara Yahudi dengan kaum mukminin, sampai ketika terpojok kaum mukminin di Menara Putih di Syam, sudah terkepung oleh mereka, dan mereka bertekad untuk memeranginya habis subuh, mati-matian sampai mati. Begitu salat subuh, turun Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini dari mana kita tahu? Padahal belum terjadi. Nanti di akhir zaman, dari Allah yang menakdirkannya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menceritakannya. Kata Nabi, nanti akan datang, akan turun Isa alaihi salam, akan begini, akan begini, akan begini. Maka kisah-kisah itu dikisahkan untuk apa? Untuk kalian kenali bagaimana orang-orang yang baik kesudahannya dan bagaimana orang-orang yang jelek kesudahannya. Apa akibat yang baik bagi orang-orang yang baik dan apa akibat jelek dari orang-orang yang jelek. Kisah orang-orang mukmin dan bagaimana Allah berikan balasan di dunia dengan kemenangan, dengan barakah, dengan ini dan itu, dan kemudian di akhirat dengan jannah dan seterusnya. Dan juga dikisahkan bagaimana bahayanya kalau mengikuti kejelekan-kejelekan seperti kaum Nabi Lut, kaum Homo, yang kemudian diangkat negerinya dan kemudian dihempaskan kembali ke bumi dengan terbalik Semua mereka tenggelam. Barakallahu fiikum. Ini pelajaran. Oh, kalau mengikuti jalannya orang-orang mukmin, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau kita mengikuti jalannya orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang sesat, akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Itu semua barakallahu fiikum qasas. Kata beliau, yang awdah, yang paling jelas, paling mudah dipaham adalah qasasul awwalina wal akhirin. Kisah-kisah orang terdahulu dan kisah-kisah orang belakangan. Wa qasasu man ata'a Allah wa ma fa'ala bihim. Kisah-kisah orang yang mentaati Allah dan apa yang Allah perlakukan terhadap mereka. Wa qasasu man 'asahu, dan kisah-kisah orang yang bermaksiat, yang menentang Allah dan Rasulnya. Wa ma fa'ala bihim, dan apa yang Allah perlakukan terhadap mereka. Bagaimana kaum 'Ad? Bagaimana kaum Samud? Bagaimana kaum Madyan? Bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya? Allah kisahkan semuanya. Wa amma 'adun fa'uliku bit-taghiyah, wa amma Thamud fa'uliku bit-taghiyah, wa amma 'adun fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Adapun Thamud, kata Allah, kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka dengan taghiyah. Taghiyah, suara yang melengking tinggi, yang memekakkan telinga mereka, yang memutuskan jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathibin, sehingga mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Suara tadi tidak merusak bangunan mereka yang kokoh dari batu. Tidak merusak semua perabotan mereka yang dari batu. Emang zaman batu bisa jadi. Iya. Fa amma Thamud alladhi madha? Alladhina jabu sakhra bilwad. Thamud jabu sakhra bilwad. Dia turunkan batu-batu besar dari gunung ke wadi, ke lembah. Setelah gelundung ke bawah, sampai di bawah diukir. Kerjaan berat. Tetapi setelah kerjaan berat selesai, dia masuk ke rumah itu. Kokoh rumahnya, anti gempa. Gempa bagaimanapun rumahnya enggak roboh. Sahih? Kena batu. Tetapi ternyata Allah binasakan mereka bukan dengan gempa, bukan dengan zilzal, tetapi dengan taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi, memekakkan telinga dan memutus jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim, maka jadilah mereka di rumah-rumah mereka berserakan. Khana bidana azakumullah, itu Thamud. Fa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun 'ad, kami binasakan mereka dengan angin sarsar yang sangat dingin, yang menimpa mereka sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 8 hari 7 malam. 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Sekian lama angin dingin tadi meliputi mereka. Apa yang terjadi? Fataral qauma fiha sar'a. Kamu lihat mereka menjadi sar'a, orang yang tidak sadarkan diri, masru' bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti batang-batang pohon korma yang lapuk. Fahal tara minhum min baqiyah. Apakah kamu lihat sisa dari mereka? Enggak ada. Fulan bin fulan fulan dari Bani 'Ad, dari turunan kaum Samud. Ada? Kamu enggak lihat sisa dari mereka, kata Allah. Kami habiskan mereka. Ini barakallahu fikum kisah sebagai pelajaran, yaitu bagaimana kaumul 'usah, bagaimana orang-orang yang bermaksiat, wa ma fa'ala bihim, dan bagaimana Allah timpakan pada mereka azab. Faman lam yafham dhalik wa lam yantafi' bihi fala hilata fi. Siapa yang enggak paham dengan kisah-kisah seperti itu. Walam yantafi' dan tidak mengambil manfaat, maka la hilata fihi. Mau diapain lagi? La hila, enggak ada hila, udah enggak ada cara lain lagi. Kalau dikasih kisah-kisah pun masih tidak mengambil pelajaran. Wahai kaum LGBT, kaum homo, ingatlah bagaimana kisah kaum Lut yang diangkat negeri mereka, hatta yusma' nubahu kilabihim, hingga terdengar gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka ke langit sana, saking tingginya diangkat, dan kemudian dihempaskan dengan terbalik ke bumi ini, hancur tak tersisa. Apa enggak percaya dengan ayat Al-Quran? Padahal orang-orang kafirnya percaya, setelah mereka menggali di kedalaman sekian, kok ada puing-puing rumah, peninggalan-peninggalan. Kok rumah, runtuhan rumah dan sebagainya ada di kedalaman sekian di bawah sana. Berarti ini pernah jadi daratan, tapi terkubur dengan tanah sekian banyaknya di atas. Kok bisa? Begitu mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, bisa jadi inilah peninggalan kaum Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yafham dhalik? Siapa yang tidak paham? Berarti sudah tidak bisa diajak ngomong. Fala hilata fi. Siapa yang enggak bisa paham dengan kisah-kisah seperti ini, mau diapain lagi? Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata acara LGBT di sana, di sini selalu berakhir dengan bencana. Masih belum diterima? Masih belum percaya? Ada yang sampai hancur tenggelam ke dalam bumi. Di masa-masa sekarang, bukan masa-masa lalu, diberitakan berita-beritanya viral. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abnai ayuhat tullab, wahai para santri, anak-anakku. Kisah-kisah tadi bukan dongeng. Kisah-kisah tadi adalah hak benar-benar terjadi di masa itu. Yang berbicaranya adalah Allah. Al-Quran kalamullah. Yang pasti benar. Kemudian juga ditambah dengan ucapan-ucapan dari Rasulullah SAW yang beliau juga as-sadiqul masduq. Beliau adalah seorang yang jujur terpercaya, yang diberi amanah oleh Allah. Artinya Allah sendiri percaya kepada Rasulullah SAW. Allah memberikan amanah, sampaikan. Berarti Rasulullah SAW adalah orang yang dipercaya oleh Allah. Maka kalau orang ini dipercaya oleh Allah, masa kalian gak percaya? Masa kita enggak percaya? Qala kama qala ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanqabu fil bilad hal min mahis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kam ahlakna qablahum, berapa banyak kami binasakan orang-orang sebelum mereka. Dari generasi-generasi, dari zaman-zaman yang terdahulu. Hum ashaddu minhum batsha. Padahal mereka lebih kuat, lebih hebat, lebih kokoh. Tapi Allah hancurkan mereka. Fanaqabu fil bilad. Bahkan mereka berkeliling di seluruh dunia. Tapi Allah hancurkan, Allah binasakan mereka. Hal min mahis. Apakah ada yang bisa menghindar? Apakah ada yang bisa menghindar dari azabullah? Barakallahu fikum. Ketika musyrikin menentang Rasulullah SAW, mereka merasa kuat. Diancam dengan neraka, menantang. Disebutkan bahwasanya neraka itu dijaga oleh 19, oleh 19 penjaga. Alaiha 19. Kata mereka, kata musyrikin, jagoan-jagoan kami lebih dari 19. jagoan-jagoan kami lebih dari 19. Ikhwan ibn a'azakumullah, sombong. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma ja'alna, tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka ini illa malaikah, tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat, bukan manusia yang lemah. Taib. Maka kemudian ayat tadi mengenai kesombongan musyrikin. Wahai musyrikin, dulu ada kaum Ad, dulu ada kaum Samud, dulu ada kaum Madian, dulu ada kaum-kaum yang menentang Allah dan Rasulnya. Aina haula, mana mereka? Halak, binasa. Wa amma Samudu fauliku bittaghiyah, wa amma Ad fauliku birihin sarsari atiyah. Wa Madian, kami kirimkan pada mereka sahab, awan yang dikira akan menghujani mereka, ternyata itu isinya adalah azab. Fir'aun dan bala tentaranya, kami tenggelamkan mereka di Laut Merah. Mana lagi? Wakam ahlakna min qablihim, sebelum mereka musyrikin ini, dulu sudah pernah dibinasakan oleh Allah. Mereka asyaddu minhum batsya fanaqabu fil bilad hal min mahis. Mereka ini lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat daripada musyrikin Arab. Lebih kuat, lebih hebat daripada musyrikin Arab. Mereka sampai menjelajah dunia. Hal min mahis, apakah kalian bisa menghindar dari azab Allah? Berani-berani menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya barakallahu fiikum, dari ayat ini kami pernah membinasakan orang yang lebih hebat dari mereka, tingginya lebih tinggi dari mereka, besarnya lebih besar dari mereka. Mereka turunkan batu-batu gunung, bukan kecil, jadi rumah, mungkin semasjid ini besarnya atau lebih besar lagi, kemudian diukir oleh mereka, dilubangi oleh mereka untuk jadi rumah. Bukankah itu berarti lebih hebat, lebih kuat? Walakin aina haula wa hal tara minhum min baqiyah, apakah ada dari mereka sisa? Tidak ada. Semuanya Allah binasakan karena mereka menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.